Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-10 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulu Sittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan Al-Aslu Thalith, perkara pokok yang ketiga, anna min tamamil istima' as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammara alaina walau kana 'abdan habasyian. Sesungguhnya termasuk di antara kesempurnaan bersatu adalah mendengar dan taat kepada orang yang telah berkuasa atas kita atau kepada pemerintah, para penguasa kita. Beliau mengatakan ini adalah termasuk kesempurnaan persatuan. Setelah beliau membahas tentang masalah bersatu di atas hak, di atas Al-Quran, di atas hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, maka beliau menyebutkan pada perkara yang ketiga ini bahwasanya di antara yang menyempurnakan persatuan di antara kaum muslimin adalah apabila mereka mau mendengar dan taat kepada penguasanya. Dan ucapan ini adalah ucapan yang hak. Beliau mengatakan ini adalah kesempurnaan dari makna persatuan. Tidak mungkin kaum muslimin bisa bersatu kecuali apabila di sana ada penguasa, ada pemerintah yang dia akan memberikan hak kepada yang berhak, melindungi orang yang terzalimi, beramar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan syariat dan melakukan perkara-perkara yang lain, baik yang berhubungan dengan dunia maupun yang berhubungan dengan ibadah, yang tidak mungkin dilakukan kecuali apabila di sana ada penguasa. Dan tidak bermanfaat adanya seorang penguasa dan pemerintah kecuali apabila rakyatnya mereka mau mendengar dan taat kepada penguasa. Seandainya di sana ada seorang penguasa, pemerintah di sebuah negara, akan tetapi rakyatnya tidak mau mendengar dan tidak mau mentaati apa yang datang darinya, baik berupa perintah maupun larangan, maka keberadaan penguasa tersebut sama dengan tidak adanya. Oleh karena itu, ini pentingnya kita mendengar dan taat kepada pemerintah. Tidak akan bersatu umat Islam kecuali dengan adanya penguasa, baik penguasa tersebut adalah penguasa yang soleh maupun penguasa yang tidak soleh. Dan tidak bermanfaat yang dinamakan dengan penguasa atau pemerintah kecuali kita mau mendengar dan taat kepada pemerintah tersebut. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau mengatakan, la islama illa bi jama'ah, wa la jama'ata illa bi imarah, wa la imarata illa bi ta'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, kecuali dengan bersatu. Dan tidak ada persatuan kecuali apabila di sana ada penguasa. Dan tidak ada kekuasaan kecuali dengan ketaatan. Islam tidak akan tegak kecuali dengan adanya persatuan di antara kaum muslimin. Karena banyak ibadah atau syariat di dalam agama Islam yang tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan persatuan di antara kaum muslimin. Persatuan antara rakyat dengan pemerintah dan di antara kaum muslimin. Tidak mungkin kaum muslimin bersatu kecuali apabila di sana ada pemimpinnya. Karena apabila sebuah kelompok sekecil apapun, seandainya tidak ada pemimpin, maka masing-masing merasa tidak dikuasai oleh orang lain, sehingga melakukan apa yang dia inginkan. Tidak ada yang berhak untuk memerintah dia, tidak ada yang berhak untuk melarang dia, membuat peraturan sendiri. Tidak mungkin sebuah kelompok sekecil apapun bisa bersatu kecuali apabila di sana ada pemimpinnya. Oleh karena itu di dalam Islam, ketika seseorang safar bersama yang lain, ketika dalam bepergian, maka diperintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin. Apalagi di dalam keadaan seseorang dalam keadaan mukim. Tidak mungkin kelompok apapun, sekecil apapun, kecuali bisa bersatu kecuali apabila memiliki pemimpin. Oleh karena itu beliau mengatakan radhiyallahu anhu, tidak ada persatuan kecuali apabila di sana ada imarah, ada kekuasaan. Dan tidak ada kekuasaan kecuali dengan ketaatan. Tidak bermanfaat, tidak berfaedah yang dinamakan dengan kekuasaan kecuali apabila anggotanya, rakyatnya, mentaati penguasa tersebut. Di sini kita memahami hubungan yang erat antara Islam dan ketaatan kepada pemerintah. Hubungan antara Islam dengan ketaatan kepada pemerintah adalah sangat erat. Dan ini diucapkan oleh seorang Khulafaur Rasyidin yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Menunjukkan tentang pentingnya di dalam Islam taat kepada penguasa dan juga pemerintah kita. Oleh karena itu beliau mengatakan anna min tamamil ijtima' as-sam'a wa at-ta'ah liman ta'ammara 'alaina, bagi orang yang telah Allah takdirkan untuk menjadi penguasa bagi kita, baik dia adalah orang yang soleh, baik dia adalah seorang yang fajir, yang bermaksiat. Apabila Allah telah menjadikan dia sebagai seorang penguasa, maka kewajiban kita adalah mendengar dan taat. Kemudian beliau mengatakan walau kana 'abdan habasyian, meskipun yang berkuasa tersebut adalah seorang budak dari Habasyah. Seorang budak, seandainya dia menjadi seorang penguasa, maka kewajiban kita adalah mendengar dan taat. Padahal yang namanya penguasa kebanyakan adalah orang yang merdeka. Dan seandainya qadarullah yang terjadi, penguasa tersebut adalah seorang budak, bukan seorang yang merdeka, maka kita tetap diwajibkan mendengar dan taat kepada pemerintah tersebut. Habasyian, budak dari Habasyah. Dan budak dari Habasyah ini dikenal oleh orang-orang Arab sebagai budak yang di mata manusia adalah seorang yang rendah, kedudukannya hina. Akan tetapi apabila dia menjadi seorang penguasa, maka kewajiban kita, meskipun kita adalah seorang yang merdeka, bukan seorang budak, maka kita harus mendengar dan taat kepada penguasa tersebut. Dan ucapan beliau ini diambil dari hadis Nabi SAW ketika beliau SAW memberikan nasihat kepada para sahabat di akhir hayat beliau. Suatu hari setelah subuh, beliau SAW memberikan nasihat kepada para sahabat dengan nasihat yang sangat dalam. Kemudian salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi', ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Nasihat yang sangat dalam, yang penuh dengan makna, yang membuat gemetar hati para sahabat dan membuat mata mereka menangis. Maka adalah engkau memberikan wasiat kepada kami. Nasihat orang yang berpisah, tentunya orang yang berpisah tersebut akan memilih nasihat yang luas maknanya, yang sangat penting bagi orang yang ditinggalkan. Apa yang beliau katakan? Usikum bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Nasihat pertama yang beliau ucapkan kepada para sahabat adalah nasihat untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian apa yang beliau katakan? Wassam'i wa ta'ah liman ta'ammara 'alaikum walau kana 'abdan habasyian. Dan adalah kalian mendengar dan taat kepada orang yang telah menjadi amir, menjadi penguasa bagi kalian, meskipun dia adalah seorang budak dari Habasyah. Ini adalah nasihat Rasulullah SAW kepada para sahabat setelah beliau berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Maka wasiat beliau yang kedua adalah mendengar dan taat kepada pemerintah kita, kepada penguasa kita, meskipun dia adalah seorang budak dari Habasyah. Dan ini menunjukkan pentingnya mendengar dan taat. Bahkan beliau SAW menjadikan mendengar dan taat kepada pemerintah nomor dua setelah beliau berwasiat dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Allahu Ta'ala alam, itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.